إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جمعكم ورحمني ورحمكم الله، marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa memunculkan kepada kita dari rahmat-Nya dan nikmat-Nya. Dan marilah kita perbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berbanyak salawat kepada-Nya, kelak di hari kiamat kita menjadi orang-orang yang dekat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan surat Al-Insan yang telah kita baca dalam beberapa khutbah. Kita sampai pada ayat ke-9, bahwa di antara amalan mereka adalah jannah. Adalah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala: innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Tidak lain, kami memberikan makanan kepada kalian, wahai saudara-saudaraku orang miskin dan yatim dan para tawanan. Tidak lain kami memberikan makanan itu adalah diwajhillah, karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an, kami tidak menginginkan dari kalian balasan. Wala syukura, tidak pula ucapan terima kasih. Jadi mereka mengamalkan amal ibadah, sedekah, it'am ta'am, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Benar-benar ikhlaskanlah Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberikan imbalan, baik dengan sesuatu yang nyata ataupun dengan ucapan lisan. Benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka juga mengatakan, inna laqadu min rabbina yawman 'abusan qamtira. Sesungguhnya kami takut dari Rabb kami, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu hari, abusan qamtira, yang sangat menyedihkan, yang sangat menakutkan, yang sangat membahayakan, qamtira, lama terjadinya. Inilah di antara amalan mereka ahli jannah. Mereka di dunia ini memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takut dari hari kiamat, yang mana apabila orang mengalami kehidupan di situ dalam keadaan sedih, dalam keadaan menakutkan, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan celaka, maka kecelakaan dan kesengsaraan serta kesedihan itu akan berlangsung sangat lama, bahkan mungkin tidak ada hentinya, tidak ada akhirnya. Apalagi bagi mereka orang-orang yang kafir, musyrik serta munafik. Mereka kaum mukminin, orang-orang yang meyakini adanya hari kiamat, senantiasa mengingat hari tersebut, hari kiamat yang kesedihannya berlangsung lama. Al-Qur'an Al-Qur'an. Maka mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka beramal saleh dalam kehidupan dunia ini. Sampai ajal menjemput mereka. Oleh karena itu, jemaah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin selamat di hari tersebut, di hari kiamat, mari kita tanamkan dengan kuat rasa takut pada diri kita. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang utama. Takut pada hari kiamat. Takut dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu suatu ketakutan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan takut kepada ancaman-ancaman Allah. Maka kita akan takut dari tempat yang di sana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa hambanya yang mempatuhkan kepadanya dalam kehidupan dunia yang menjadi ujian ini. Mari kita amalkan amalan-amalan yang menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita amalkan amalan-amalan Ahlul Jannah, sehingga pada hari yang menakutkan itu tidak kita menjadi orang yang cemberut mukanya, tidak menjadi orang yang takut, tidak menjadi orang yang sedih, melainkan menjadi orang yang gembira, sebagaimana disebut pada ayat ke-11 dari surat Al-Insan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wa qallahu syarra dzalika al-yawm wa laqahum nadratu wa surura." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jaga mereka. Syarra dzalikal yaum, dari kejelekan hari itu. Walaqahum, dan Allah memberikan kepada mereka nadratu wa surura, kebahagiaan yang tersirat dalam wajah, wa surura maupun kegembiraan yang tersimpan di dalam hati. Ahlul Jannah, mereka yang senantiasa memperhatikan perintah-perintah Allah, yang senantiasa memenuhi janji mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nazar yang mereka wajibkan kepada diri sendiri, mereka laksanakan karena takut kepada Allah. Makanan yang mereka dapatkan, meskipun itu mereka dapatkan dengan jujuran keringat mereka, tetapi mereka mengingat bahwa di sana ada hari kiamat, di sana ada saudara-saudara kita yang berhak untuk kita tanduki. Maka mereka laksanakan itu semua. Mereka laksanakan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bimbingan rasa takut kepada Allah, dengan dorongan harapan yang besar untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidaklah mengecewakan mereka, hamba-hamba yang memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka kegembiraan. Allahu syarradaikal yaum. Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga lindungi mereka dari kejelekan hari itu. Berbagai macam kengerian setiap jasad yang menciutkan hati, ahlul jannah dilindungi darinya. Di saat manusia ketakutan, ahlul jannah mendapatkan naungan, mendapatkan kegembiraan, mendapatkan nusra, kabar gembira dari para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada hari itu wajah mereka berseri-seri. Nafrah itu adalah keindahan wajah mereka, wajah berseri-seri karena hati mereka yang gembira, riang gembira, mendapatkan kabar gembira dari para malaikat. Sebagaimana itu akan didapatkan oleh manusia mulai masuk ke dalam alam kubur, sudah mendapatkan berita-berita seperti itu. Maka ketika dibangkitkan, mereka dibangkitkan dalam keadaan gembira, terus mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat penerbangan catatan amal, mereka mendapatkannya dengan tangan kanan. Di saat ditimpa amal mereka, mereka dapati amal kebaikan mereka jauh lebih berat daripada amal-amal kejelekan mereka. Selanjutnya mereka dipersilakan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 12, wa jazaahum bima sabaru jannatan wa hariira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pembalasan kepada mereka, bima sabaru, dengan kesabaran mereka, jannatan wa hariira, berikan kepada mereka surga wa hariira dan sutra. Allah Subhanahu wa Ta'ala membahagiakan mereka, ahlul jannah. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwasannya orang yang paling rendah derajatnya dari ahlul jannah mendapatkan seperti dunia bahkan 10 kali lipat darinya. Maka dalam riwayat disebutkan bahwa seorang dari ahlul jannah memandang surga yang dia miliki sejauh perjalanan 2000 tahun. Dia memandang yang jauh sebagaimana dia bisa memandang yang dekat. Surga yang menyenangkan, surga yang menenangkan, surga yang memberikan ketenteraman, dan mereka tidak akan pernah dipindahkan darinya. Harira, pakaian mereka dari sutra yang di dunia ini diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum lelaki. Maka perhatikanlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan sutra di akhirat nanti, kita harus menjauhkan di dunia ini dari sutra yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita kaum lelaki. Di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang lelaki muslim untuk memakai emas dan sutra, karena itu nanti akan menjadi perhiasan mereka di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mesti kita perhatikan, kita memakai cincin diperbolehkan, tetapi jangan dari emas. Kita memakai pakaian yang mahal boleh-boleh saja asal tidak mengandung unsur berlebihan, tetapi jauhkanlah dari sutra. Jangan memakai sutra di sana masih ada kain-kain yang mahal, kain-kain yang bagus, yang masih tetap akan mengidentifikasikan, menampakkan bahwa saudara adalah orang yang kaya, masih bisa dengan hal-hal lain yang halal. Maka jangan sampai kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ayat 15 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengisyaratkan bahwa mereka ahlul jannah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan balasan-balasan yang indah yang lainnya adalah dengan kesabaran mereka. Mereka dahulu ahlul jannah itu para orang yang sabar dalam menjalankan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dahulu adalah orang-orang yang bersabar mendapatkan cobaan dan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dahulu di dunia adalah orang-orang yang sabar menahan diri dari berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Di dunia ini barangkali hanya banyak menahan diri yang mungkin sebagian merasa sakit hatinya ketika terlarang dan berbagai macam larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang itulah jalan untuk meraih kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dilanjutkan lagi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bagi mereka dalam surat Al-Insan ini pada ayat ke-13. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, muttaqina 'alaiha 'ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wa la zamhariira. Mereka di sana duduk bersenang-senang, berzandar ataupun berbaring 'ala al-ara'ik di atas kursi-kursi yang mewah seperti singgasana para raja. Mereka ahlul jannah berhak mendapatkan hal yang seperti itu. Bersenang-senang menikmati kenikmatan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. La yarawna fiha shamsan wa la zamhariira. Tidak pernah mereka melihat di dalam surga matahari yang panasnya menyengat. Tidak pula mereka mengalami zamhariira, cuaca dingin yang dinginnya sampai menusuk ke dalam tulang. Tetapi mereka senantiasa dalam naungan teduh yang menyenangkan, tidak dingin dan tidak panas. Dan itu keadaan yang abadi selama-lamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian wa rahimakumullah, marilah kita sisihkan dengan kita semangat dan bukti dengan perbuatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi meraih cita-cita yang sangat mulia, yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya, bimbingannya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين جمع الجمعة رحمني ورحمه الله. كتاب من التصوير الذي بدا آيات بدا فضل يوم كفوائي يتم رياضة الله سبحانه وتعالى بدا آيات 14 من سورة الإنسان. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ودانية عليهم ظلالها، تنزلت kepada mereka naungan-naungan mereka. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا, dan direndahkan buah-buahan yang siap dipetik تَذْلِيلًا, dengan sederhana. Tambahan nikmat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menarik hati kita, untuk memberikan dorongan semangat kepada kita supaya bersemangat mengamalkan, melaksanakan amalan-amalan ahlul jannah dan meninggalkan amalan-amalan ahlul jahannam. Dikatakan bahwa tempat mereka dekat, bahkan kemanapun mereka berjalan senantiasa berada di bawah naungan yang mereka tidak pernah kepahaman, sebagaimana tidak pernah menggigil karena kedinginan. Buah-buahan yang mereka kehendaki dapat mereka petik dengan tanpa bersusah payah. Kalau mereka berbaring, mereka ingin, maka buah yang tadinya tinggi merendah, menunduk supaya bisa diraih oleh tangan sang raja, tangan sang ratu yang menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kalau mereka duduk juga demikian, akan menyesuaikan sedemikian rupa ketika mereka mengambilnya dengan berjalan. Pohon-pohon buah-buahan yang ada di surga itu menyesuaikan. Itulah wazillah utuhwa tazliha, betapa indahnya. Kita menggambarkan, kita membayangkan hal tersebut, tetapi kenyataannya di sana nanti jauh lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. Karena memang Allah telah menyediakan bagi hamba-hamba yang beriman ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la qatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang disediakan oleh Allah SWT di surga belum pernah dipandang oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah dibayangkan oleh benak umat manusia. Maka jemaah jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang lain bagi kita kecuali bahwa kita semakin semangat dalam beribadah kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin bersabar menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan demikian Allah memberikan kemuliaan kepada kita semua di hari kiamat nanti. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم للخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحابك وعن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وأرنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا, واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, واصلح لنا اخرتنا التي هي معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.